السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kita tafsir yang ringkas Tafsir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullah, dan kita masih pada surat An-Nisa, dan kita sampai pada ayat yang ke-71, 72, 73 dan 74, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bersiap siaga. Fanfiru thubatin aw infiru jami'an. Kemudian berangkatlah berkelompok-kelompok ataupun bersama-sama secara keseluruhan. Wa in minkum laman layubatti'anna فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعْهُمْ شَهِيدًا. Dan di antara kalian ada orang yang bermalas-malasan untuk berangkat berjihad. Di antara kalian ada yang enggan untuk berangkat jihad. Jika kalian mendapatkan musibah, maka mereka akan berkata, qad an'ama Allahu 'alayya, Allah telah memberikan kenikmatan kepadaku ketika aku tidak bersama mereka di sana. Bahasa bebasnya, selamat aku enggak ikut. Bahasa bebasnya, selamat aku enggak ikut bersama mereka. Wala in asabakum fadlun min Allahi la yaqulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawadda ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan 'azima. Dan jika menimpa kalian kemenangan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya mereka tadi yang enggak berangkat akan berkata, seakan-akan tidak ada antara kalian dengan dia satu kecintaan, seakan-akan tidak ada hubungan persaudaraan. Dia berkata, ya laitani kuntu ma'ahum, duhai kiranya kalau aku bersama mereka. sehingga aku bisa mendapatkan kemenangan besar. Falyuqatil fi sabilillahi alladziina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah. Wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Hendaklah berperang di jalan Allah orang-orang yang telah menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjual kehidupan dunianya dengan akhirat. Siapa yang berperang di jalan Allah kemudian terbunuh atau kemudian menang, maka niscaya kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam 4 ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana jenis-jenis manusia. Adapun kaum mukminin shadiqin, maka ketika diperintahkan berangkat jihad fisabilillah, maka mereka akan berkata sami'na wa ata'na. Bahkan sebelum disuruh untuk berperang, mereka sudah bersiap-siap. Bersiap-siap dengan uddah. Bersiap-siap dengan berbagai macam persiapan-persiapan. Apakah yang sifatnya ketangkasan atau yang sifatnya peralatan. Peralatannya tentunya di zaman itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berangkat itu dengan peralatan milik sendiri. Sehingga yang tidak punya akan bersedih, tidak bisa ikut perang. Ya Rasulullah, aku ingin berangkat. Ma ajidu ma ahmilukum alaih. Kata Nabi, kami tidak mendapati kendaraan untuk membawa kalian. Walau wa'ayuduhum tafidu minad dama'. Mereka berpaling dalam keadaan air mata mereka menetes. Karena enggak bisa ikut perang, enggak punya peralatan, enggak punya kendaraan. Maka mereka yang memiliki harta sedikit, mereka kumpulkan uang untuk membeli kendaraan persiapan perang, kuda atau unta dan lainnya. Mereka berikan peralatan perangnya, senjatanya, tamengnya, baju besinya, semuanya persiapan. Kalau Allah perintahkan untuk berperang, kalau Nabi perintahkan berangkat, berangkat. Ikhwan fillah na'azzakumullah, inilah yang Allah katakan di kalimat pertama, ya ayyuhalladzina amanu khudzu hizrakum. Ambillah persiapan. Yani siap-siagalah untuk berperang. Sewaktu-waktu. Suatu saat diperintahkan harus siap. Itu baru peralatannya, mengumpulkan uang, menabung untuk bisa memberikan peralatan perang. Senjatanya, baju besinya, tamengnya, topi bajanya, kudanya dan seterusnya. Itu dulu. Tentunya sekarang berbeda keadaannya, senjata-senjata yang dipergunakan sekarang tentunya. Yang kedua, ketangkasan. Mereka berlatih, berlatih, berlatih. Dan berlatih kuda, berarti berlatih pedang, itu bukan kesia-siaan. Karena itu termasuk khudzu hizrakum. Dan itu termasuk perintah Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, apa kekuatan yang dimaksud? Ala innal quwwatar rami. Ala innal quwwatar rami. Ala innal quwwatar rami. Ketahuilah, yang dimaksud kekuatan adalah lemparan. Lemparan panah, lemparan tombak, lemparan peluru, lemparan apalagi manzanib. Barakallahu fikum. Karena pedang mereka belum bisa nyampe kepada kaum muslimin, lemparan-lemparan tadi sudah sampai pada mereka. Tentunya lebih kuat. Ala innal quwwata rami. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan, alimu auladakum ar-rimaya was-sibaha wa rukubul khayl. Ajarilah anak-anak kalian berenang. Ajarilah anak-anak kalian menunggang kuda. Ajarilah anak-anak kalian memanah. Ar-rimaya, memanah. As-sibaha, berenang. Wa rukubul khayl, dan menunggang kuda. Subhanallah. Senjata tadi disebutkan ala innal quwwata ar-rami, disebut dengan sifatnya saja ar-ramyu, bukan dengan namanya. Panah misalnya atau tombak, tidak. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan mewahyukan kepadanya bahwa lemparan itu akan berubah. Tetapi kuda tidak mengatakan kendaraan. Langsung menyatakan dengan kalimat rukubul khail, karena kuda tetap terpakai sampai hari ini. Kata Nabi SAW bahwa kuda fi nawasihal khair ila yaumil qiyamah, kuda itu di ubun-ubunnya ada kebaikan sampai hari kiamat. Setiap pasukan berkuda di seluruh negara ada pasukan berkuda, atau setiap pasukan tentara maksud saya, setiap pasukan tentara sebuah negara mesti akan ada pasukan berkuda. Belum bisa tergantikan dengan tank, belum bisa tergantikan dengan motor, belum bisa tergantikan dengan apapun. Senjata mereka itu kendaraan-kendaraan perang, banyak bentuknya. Tapi ketika melewati jurang, tidak bisa melompat. Tank tidak bisa melompat, dia jatuh ke jurang. Kuda imam melompat kalau dia sanggup, wa imam berhenti dengan sendirinya. Masih banyak lagi kelebihan-kelebihan kuda. Ada yang bisa bagus, masya Allah, kendaraan perang ini ketika jalannya mendatar. Ketika mendaki, tidak bisa. Tapi bikin yang mendaki, ketika untuk loncat, tidak bisa. Tapi kuda datar, mendaki, dan loncat juga bisa. Bahkan sebagian kuda-kuda tersebut bisa kenal tuannya dan kenal rumahnya, sehingga tuannya dalam keadaan sudah lumpuh di atas kudanya, kudanya kembali dengan sendirinya ke rumahnya, mengantarkan tuannya. Ada kendaraan yang seperti itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga Rasulullah SAW menyatakan dengan lafzan warukubul khail, dan menunggang kuda. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua itu termasuk di dalam lafaz khudu hidrakum. Qala Syekh Sa'di dalam tafsir kita yang ringkas ini, kata beliau rahimahullah, ya'muru ta'ala ibadahul mu'minin bi'akhdi hidrahum min a'da'il kafirin. Allah memerintahkan hamba-hambanya kaum mu'minin untuk mengambil persiapan untuk menghadapi musuh-musuhnya dari kalangan orang-orang kafir. Wa hadha yashmulul akhd bi jami'il asbab, dan ini mencakup seluruh sebab-sebab. Allati biha yusta'anu 'ala qitalihim, sebab-sebab yang dengan itu akan bisa membantu dalam memerangi orang-orang kafir. Wa yastadfi' makrahum wa quwwatahum, yang bisa menentang atau bisa melawan serangan mereka, tipu daya mereka, dan bisa menangkal kekuatan mereka. Berarti tidak khusus ini dan itu, tetapi umum. Khudu hidrahum, ambillah kesiagaan untuk menghadapi mereka. Kata Syekh Sa'di, ta'umul jami' al-asbab, mencakup seluruh sebab-sebab. Ketangkasannya harus dilatih, peralatannya harus dipersiapkan, semua bentuknya. Qala wa min isti'malil husun wal khanadiq, dan juga termasuk diantaranya mempersiapkan benteng-benteng. Husun jama' husun, yang maknanya benteng-benteng. Wal khanadiq, parit-parit. Dan juga termasuk di dalamnya ta'allumur rami warukub, mempelajari lemparan-lemparan. Belajar memanah, belajar melempar tombak, belajar melempar pisau, belajar melempar peluru. Belajar. Itu sunnah hukumnya. Mau mengadakan peperangan? Bukan. Mau membela diri kalau diserang. Mau mempertahankan dakwah ini kalau diserang oleh orang-orang kafir. Termasuk di dalamnya kata beliau rahimahullah, wa ta'allumu sina'at, mempelajari pembuatan peralatan perang. Sina'at allati tu'inu ala dhalik, yang akan membantu dalam jihad fi sabilillah. Wa ma bihi ya'rif madakhilahum wa makharijahum wa makrahum wa nafir fi sabilillah, yang dengan itu akan bisa diketahui tempat masuk mereka, tempat keluar mereka, tipu daya mereka, dan bagaimana ketika berangkat fi sabilillah mana yang paling aman menuju mereka. Apa berarti yang dipelajari? Nah, membaca peta. Barakallahu fiikum. Jangan sampai seperti di masa fulan, ada yang manusia berperang melawan saudaranya sendiri karena tidak bisa membaca peta. Dia berjalan, satu di sana. Inginnya yang satu menyerang dari sana, satu menyerang dari sini, maunya. Tapi akhirnya bertemu sesama mereka. Karena jauh, ya enggak tahu. Mereka nembak, balas nembak, balas lagi. Ternyata sama-sama bersaudara. Karena tidak mengerti membaca peta. Ikhwanina a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajari semua yang berkait dengan masalah kekuatan dan keahlian berperang, termasuk di dalamnya strategi-strategi perang. Tsumma akhbara, kemudian dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lihadza qala fanfiru subatin aw infiru jami'an. Setelah itu, setelah persiapan-persiapan tadi, berangkatlah. Ay mutafarriqina bi an tanfiru sariyatan aw jaysha wa yuqimu ghayruhum. Fanfiru subatin, berangkatlah berkelompok-kelompok, maksudnya sebagian berangkat, sebagian berjaga. Yani mutafarriqin, berpencar dengan berangkat satu sariyah. Satu pasukan tentara, tidak seluruhnya. Wa yuqimu ghayruhum, yang lainnya berjaga-jaga. Ikhwan bin na'azakumullah, itu juga termasuk strategi. Allah berikan pilihan. Imma kalian infiru dengan subatin, wa imma infiru dengan jami'a. Seluruhnya berangkat, berbaris, kemudian mengepung musuh. Ya silakan. Tergantung bagaimana keadaan musuhnya. Atau sebagian berangkat, sebagian bertahan. Barakallahu fiikum. Tidak mengapa. Itu yang dikatakan dengan mutahayyizan liqital. Berpindah pasukan, mengambil posisi untuk berperang. Qala, thumma akhbara an du'afa'il imanil mutakasilin. Kemudian Allah katakan sebelum itu, awinfiru jami'an, atau berangkatlah seluruhnya. Wa kullu hadha taba'un lil maslahati wan nikayah. Itu semua berkait dengan maslahat, tergantung maslahatnya dan tergantung nikayah, sebesar apa lawannya, sekuat apa musuhnya. Tentunya kalau musuhnya hanya kecil saja, cukup dengan sariyah, cukup dengan pasukan 15 orang atau 20 orang, sebagaimana beberapa pasukan-pasukan kecil yang diutus oleh Rasulullah SAW. Waraha lil muslimina fi dinihim, tergantung pula bagaimana rohah yang paling mampu dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau berangkat semua akan berat di sininya, akan berat di masalah makannya dan seterusnya. Cari yang paling rohah. Wa hadhil ayat nadhiru qawlihi ta'ala, dan ayat ini semirip dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain menyatakan, a'iddu, persiapkanlah untuk menghadapi mereka dengan apa yang kalian bisa. apapun yang kalian bisa min quwwah, dari kekuatan-kekuatan. Wa min ribatil khail, dan dari kuda-kuda yang ditambatkan, artinya persiapan kuda-kuda untuk perang. Turhibuna bihi aduwallahu aduwakum, untuk membuat takut musuh Allah dan musuh kalian. Untuk membuat takut mereka yang merupakan musuh Allah dan musuh kalian juga. Tsumma akhbara an du'afa'il imanil mutakasilin. Baru kemudian Allah mengkhabarkan tentang jenis manusia yang kedua. Du'afa'ul iman, orang-orang yang lemah imannya. Yang mutakasilin anil jihad, yang malas, enggan untuk berangkat jihad. Kata Allah, wa in minkum laman la yubatti'an, di antara kalian ada yang yubatti'anna, ada yang yatathaqal, berat untuk berangkat. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal qital. Mereka merasa berat, aduh, berangkat perang gimana saya? Kemudian mulai berpikir, mencari-cari alasan untuk tidak berangkat. Yatafaqal 'anil jihad fi sabilillahi dha'fan wa khawaran wa jubnan, karena kelemahan, karena rasa takut. Hadza sahih, dan ini pendapat yang sahih. Ada pendapat yang di bawahnya yang marjuh, kata beliau, menurut Syekh Sa'di, qila ma'nahu la yubatti anna ghairahu ay yuzahhiduhu 'anil qital. Tafsir kedua adalah makna la yubatti anna bukan malas, tetapi membikin malas orang lain, membikin enggan orang lain. Bahasa yang mudah dipaham, menggembosi, menggembosi jihad. Udah jangan berakan, ini panas sekali. Panas seperti ini, kita kalah sebelum berperang. Gak mungkin ada orang yang mau keluar saat panas seperti ini. La tanfiru fil har. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau yang mempengaruhi orang lain untuk tidak berangkat, maka ini munafiqin. Ini tafsir kedua. Tafsir pertama tadi bukan. Orang beriman, tapi lemah imannya. Mana yang lebih sahih? Menurut Syekh Sa'di rahimahullah, pendapat yang pertama tadi lebih sahih. Yaitu orang-orang beriman tapi lemah imannya. Ketika disuruh berangkat, berat. Sehingga tidak berangkat. Amma tsani la yubatti anna ghairahu, membikin lemas orang lain. Atau yuzahiduhu anil qital, membikin zuhud orang lain untuk berperang. Zuhud artinya tidak merasa perlu, tidak merasa butuh. Wa ha'ulaihumul munafiqun, mereka lah para munafiqun. Walakinnal awwal aula, pendapat pertama lebih utama, kata Syekh Sa'di. Liwajhainitsnain, karena dua sisi, dua alasan. Alasan pertama adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan minkum, sedangkan yang diajak bicara adalah orang beriman. Perhatikan awal kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang diajak bicara? Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu khudu hidrakum, wahai orang-orang yang beriman, persiapkanlah kesiagaan kalian. Fanfiru thubatin aw infiru jami'a, berangkatlah perkelompok atau berangkatlah seluruhnya. Wa in minkum, sesungguhnya di antara kalian, wahai orang-orang yang beriman, di antara kalian, masih kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, di antara kalian ada yang kalau disuruh perang berat, enggan, kaslan, mutakasilin, tidak berani berangkat, malas untuk berangkat. Ini alasan pertama, karena Allah katakan minkum, di antara kalian, sedangkan yang dipanggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Wasani, alasan kedua, qauluhu fi akhiril ayah, ucapan di akhir ayat, ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddatun, seakan-akan diantara kalian dengan dia gak ada hubungan kecintaan. Padahal yang namanya orang beriman dengan orang beriman ada saling cinta. Tetapi berkata seakan-akan gak ada hubungan cinta. Baik. Adapun kalau munafikin memang sudah putus sama sekali. Mukmin dengan kafir gak ada hubungan cinta sama sekali. Orang kafir ada dua jenis. Kafir yang terang-terangan, kafir yang munafikan, yang berpura-pura. Maka orang kafir dari jenis munafikin pun tidak punya hubungan cinta dengan orang beriman sama sekali. Sedangkan di sini ayatnya berkata, mereka mengucapkan seakan-akan mereka gak ada hubungan cinta. Padahal ada. Seakan-akan gak ada hubungan cinta. Kita lanjutkan, nanti kita akan paham apa makna ayat berikutnya. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, fa innal kuffara minal musyrikin wal munafiqin qad qata'a bainahum wa bainal mu'minina mawaddah. Adapun orang kafir dan orang-orang munafik yang sesungguhnya kafir hanya berpura-pura Islam, maka mereka enggak ada hubungan cinta dengan orang-orang beriman, bahkan enggak ada mawaddah, enggak ada kasih sayang sama sekali. Wa aidan fa inna hadha wal waqi', demikian pula itu yang terjadi. Fainal mu'minin ala qismain, karena mu'minin ini ada dua jenis. Ada mu'minin yang qawiyul iman, ada mu'minin yang dhaiful iman. Ada orang beriman yang kuat imannya dan ada orang beriman yang lemah imannya. Ada yang shadiquna fi imanihim, ada yang imannya sungguh-sungguh jujur dari hatinya. Aujabalahum dzalika kamal at-tasdiq wal jihad, yang menjadikan mereka sempurna pembenarannya terhadap agama dan juga semangatnya terhadap jihad. Itu jenis pertama. Ada orang beriman jenis kedua, yakni du'afa, du'afaul iman, orang-orang yang lemah imannya. Dakhalu fil islami fasara ma'hum imanun dha'if, masuk ke dalam Islam tetapi memiliki keimanan yang lemah. La yaqwa 'alal jihad, belum kuat untuk berangkat jihad, masih lemah imannya, belum semangat untuk berangkat jihad, bahkan enggan dan berat karena lemahnya iman. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang badui itu berkata, kami beriman. Katakan pada mereka bahwa kalian belum beriman. Katakanlah, kami masuk Islam. Selesai. Karena iman kalian masih lemah. Ini jenis yang kedua, orang-orang yang du'afaul iman. Tsumma dzakara ghayata ha'ula'il mutataqilin wa nihayati maqasidihim. Kemudian Allah gambarkan bagaimana keadaan orang-orang yang berat dalam berangkat jihad. Orang-orang yang malas, yang enggan untuk berangkat jihad, padahal bukan munafik. Bagaimana nihayah maqasidihim, bagaimana akhir dari maksud-maksud mereka atau tujuan-tujuan mereka. Wa anna mu'dhama qasdihim ad-dunya wa hitamiha, bahwa kebanyakan tujuan mereka adalah dunia dan seluruh perhiasan dunia dan seluruh tali kekang dunia, sehingga mereka terseret dengan dunia. Ikhwan bin Hazmullah, kau dikatakan kafir? Bukan. Mereka bukan orang kafir. Mau dikatakan dia orang yang beriman dengan sempurna? Juga bukan. Karena imannya sangat lemahnya. Sehingga tarikan hawa, tarikan hawa nafsu kepada dunia, harta, kehidupan dan seterusnya lebih besar daripada tarikan kepada jihad fi sabilillah. Ajakan kepada jihad dan ajakan kepada hawa yang ada di dalam hawa nafsunya lebih kuat tarikan hawa. Kafir atau tidak kafir? Tidak. Ahli sunnah menyatakan mereka-mereka melakukan dosa-dosa ini bukan kafir, tetapi lemah iman. Dha'iful iman. Imannya berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Kalau dikatakan kepada mereka, apa hukumnya jihad yang seperti mereka mengatakan, memang harus sih, memang wajib, tapi saya begini, tapi saya begitu. Secara akidah masih percaya wajibnya salat, wajibnya puasa, wajibnya haji, wajibnya jihad fi sabilillah. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in asabatkum musibatun, kalau kalian ditimpa musibah, orang ini tadi yang dhaiful iman tadi, orang yang dhaiful iman ini akhirnya enggak berangkat jihad karena hawa nafsu. Sedangkan kaum muslimin berangkat jihad seluruhnya, masya Allah. Menang atau kalah itu Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan, dan Allah berkata dalam Al-Qur'an, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Demikianlah hari-hari kami pergilirkan. Kadang begini, kadang begitu. Kadang menang, kadang kalah. Kadang terluka atau terbunuh. Kadang selamat sampai pulang ke rumah. Sahih? Sahih. Kalau ternyata asabatkum musibah, ternyata mereka terkena musibah, terbunuh 70 orang. Apa kata orang ini? Alhamdulillah saya gak ikut. Kalimatnya, syukur saya enggak ikut. Coba kalau saya ikut, mati saya. Perhatikan ikhwan ibn a'azakullah kalimatnya. Kalau asabakum musibatun, qala qad an'ama Allahu 'alayya id lam akun ma'ahum syahida. Kalau mereka atau kalau kalian kalah, banyak yang terbunuh, banyak yang terluka, orang itu yang tadi enggak ikut, dhaiful iman tadi berkata, untung saya enggak ikut. Qad an'ama Allahu 'alayya, Allah telah beri kenikmatan kepadaku sehingga aku enggak berangkat. Baik. Bagaimana kalau sebaliknya? Kalau ternyata mereka mendapatkan nasrun mu'azzara, mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang, mendapatkan pampasan perang banyak, dibagikan pampasan perang tadi pada prajurit-prajurit para mujahidin. Baik. Apa kata orang tadi yang enggak ikut? Sayang. Coba tadi ikut kemarin. Kalimatnya Allah gambarkan di dalam ayatnya, wala in asabakum fadlun, kalau kalian mendapatkan kemenangan, keuntungan, fadilah, keutamaan dari Allah, la yaqulanna, niscaya mereka akan berkata, atau niscaya dia akan berkata, ka'an lam takun bainakum wa bainahu mawaddah, ya laitani kuntu ma'hum fafuza fawzan 'azima. Orang ini akan berkata, kalau kaum muslimin menang, seakan-akan antara muslimin dengan dia seakan-akan enggak ada hubungan mawaddah. Coba kalau aku akan ikut menang, aku akan mendapatkan kemenangan yang banyak. Seakan-akan tidak ada hubungan cinta kasih. Seakan-akan enggak ada hubungan persaudaraan. Karena kalau ada hubungan persaudaraan, ada hubungan cinta kasih, mereka menang, toh akan ikut gembira. Alhamdulillah kaum muslimin menang. Sahih? Lah kenapa kamu kok sedih? Sayang sekali aku enggak ikut. Coba kalau ikut, aku akan ikut gembira. Ikut. Walaupun enggak ikut, kalau benar-benar kau beriman, dengan iman yang benar, harusnya kau ikut gembira. Bukankah kaum muslimin itu satu tubuh? Kal jasadil wahid. Mereka mendapatkan kesedihan, kita ikut sedih. Mereka mendapatkan kegembiraan, kita ikut gembira. Tapi ini terbalik. Ketika kaum muslimin kalah, alhamdulillah saya enggak ikut. Ketika kaum muslimin menang, sayang sekali saya enggak ikut. Coba kalau saya ikut, saya juga ikut menang. Loh, kamu walaupun enggak ikut muslimin menang, kamu ikut senang. Seorang ibu, seorang dari sahabiat, seorang wanita dari sahabiat, yang anak-anaknya beberapa orang semuanya berperang, Ketika mereka memberitakan berita kematian anaknya, stop, jangan beritakan tentang anak saya. Bagaimana kaum muslimin, menang atau kalah? Alhamdulillah, Allah menangkan kaum muslimin. Alhamdulillah. Bukan anaknya yang ditanya. Bagaimana Rasulullah SAW? Alhamdulillah, dijaga oleh Allah Taala. Bagaimana kaum muslimin, menang? Tapi anakmu, tidak ada musibah yang lebih besar kalau sudah Islam menang. Semua akan kecil. Anakmu semuanya meninggal. Alhamdulillah, anak-anakku syahid. Yang ditanya barakallahu fikum, kemenangan kaum muslimin. Mengapa? Karena orang beriman akan ikut gembira ketika kaum muslimin menang. Dan akan ikut bersedih kalau kaum muslimin terbantai. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tadaa'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kalau satu anggota tubuhnya luka atau terpotong, seluruh tubuhnya akan ikut menggigil dan enggak bisa tidur, demam. Seluruh tubuhnya merasakan apa yang ada di tangannya. Itulah kal jasadil wahid. Qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, idza asabatkum musibah, maksudnya adalah hazimah, kekalahan atau qatl, terbunuh. Wa dhafara al-a'da 'alaykum, menangnya musuh atas kalian. Fi ba'dil ahwal, dalam beberapa kejadian-kejadian. Liman lillahi fi dhalika minal hikam, karena Allah memiliki hikmah-hikmah dalam masalah itu. Kadang-kadang Allah takdirkan kalah. Ala dzalikal mutakhallif, ketika kalah kaum muslimin, sang mutakhallif tadi, mutakhallif yang ini, yang enggak ikut tadi, yang dhaiful iman, disebut mutakhallif. Maknanya tidak ikut perang. Qala al mutakhallif, qad an'ama Allahu 'alayya, Allah telah berikan penikmatan atasku, idlam akun ma'hum, karena aku tidak bersama mereka menyaksikan, ini enggak ikut bersama mereka. Ra'a min dha'fi 'aqlihi, dia melihat dari kelemahan akalnya dan imannya. Anna taqa'ud 'anil jihad alladhi fi tilkal musibah, bahwa duduknya dia enggak ikut berperang, enggak ikut berjihad dalam musibah tersebut, dianggap oleh dia nikmat. Aku diberi nikmat oleh Allah, enggak ikut perang. Ajib. Harusnya engkau menangis. Pertama menangis karena ikut merasakan musibahnya kaum muslimin. Kedua menangis, jangan-jangan karena engkau dan orang yang seperti engkau enggak ikut, akhirnya mereka kalah. Lemah karena kekurangan pasukan. Barakallahu fikum. Harusnya merasa salah, merasa berdosa, karena beberapa para mutakhallifin menyebabkan kaum muslimin kalah. Ikhwan bin na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi sang mutakhallif ini min da'fi aqlih, karena lemahnya akalnya, menganggap bahwa itu kenikmatan. Allah berikan aku kenikmatan sehingga aku tidak ikut berperang. Walam yadri anna ni'matal haqiqiyah hiya at-tawfiq li hadhihi at-ta'atil kabirah. Dia tidak sadar bahwasanya kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang benar-benar kenikmatan, adalah ketika engkau diberi taufik untuk ikut berangkat jihad. Itu kenikmatan. Allati biha yaqwal iman, yang dengan itu keimanan akan bertambah. Wa yaslam biha al-'abd min al-'uqubah, dan seorang hamba akan selamat dengan itu dari azab Allah. Itu baru nikmat. Kalau engkau diberi taufik untuk bisa berangkat jihad, baru itu kenikmatan. Mengapa? Akan menambah iman, itu kenikmatan. Mendapatkan pahala, itu kenikmatan. Engkau tidak diazab karena meninggalkan jihad, itu juga kenikmatan. Engkau tidak rugi, itu juga kenikmatan. Wa yasul lahu fiha 'azimut thawab. Yani jihad yang akan memberikan pahala yang besar. Kalau engkau diberi taufik untuk bisa berangkat jihad, itu taufik, kenikmatan yang sangat besar. Taufik tersebut adalah kenikmatan yang sangat besar, karena pahala jihad sangat tinggi. Sekian banyak ibadah Tetapi Nabi katakan darwatu sanamihi al-jihad. Puncak tertingginya adalah jihad. Kalau digambarkan seperti punuk unta, ini punuk unta, maka ini yang namanya darwah, yang paling tingginya. Dan punuk ini disebut sanam. Darwat sanamil Islam, puncak tertingginya Islam adalah jihad. Ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau ya dia beri taufik untuk berangkat jihad, itu baru mendapatkan kenikmatan. Kalau enggak berangkat, itu bukan kenikmatan. Justru engkau terancam azab, terluput dari pahala besar, terlewat dari kesempatan untuk bisa syahid. Wa amal qu'udu fa innahu wa in istaraha qalilan fa innahu ya'qibuhu ta'bun tawilun wa alamun 'azimatun wa yafutuhu ma yasul al mujahidin. Adapun qu'ud, duduk dari jihad maknanya tidak berangkat. Amal qu'ud, adapun duduk tidak berangkat jihad, fa innahu in istaraha qalilan, maka sesungguhnya itu walaupun mungkin istirahat sejenak tidak berangkat perang, tetapi di belakangnya ada kelelahan yang panjang, di belakangnya ada rasa sakit yang besar, di belakangnya akan ada azab yang menunggu, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Akhwan ibn na'azakumullah, kalau sudah pasukan muslimin berangkat, dan berangkatnya pasukan tentara, apa bahasa Arabnya? Zahfan. Kalau sudah kalian melihat kaum muslimin zahfan, fala tuwalluhumul adbar, maka jangan kalian lari dari perang, jangan meninggalkan perang, jangan meninggalkan jihad. Wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam. Lihat ancamannya. Siapa yang lari meninggalkan jihad bukan karena berpindah dari pasukan ke pasukan lain, bukan mutahayyizan ila fi'atin, bukan karena strategi perang, tapi memang lari dari perang, faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam, maka dia masuk dalam kemurkaan Allah dan tempatnya dalam neraka jahannam. Ini mengerikan sekali. Kok gembira? Alhamdulillah saya enggak ikut. Da'af akli. Kata Syekh Sa'di, min da'afi akli. Karena akalnya bodoh. Cara pandangnya salah. Ukurannya hanya hawa. Selamat. Jadi selamat badannya, selamat tubuhnya, tidak dikoyak, tidak ditusuk tombak, tidak disayat pedang. Iya, tapi engkau tidak selamat dari azab Allah yang Allah katakan wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam. Tidak selamat kamu dari kemurkaan Allah, enggak selamat dari azab Allah. Itu mengerikan sekali. Qala walain asabakum fadlun minallah. Ini sebaliknya. Kalau ternyata mereka atau kalian mendapatkan fadl, kaum muslimin menang, mendapatkan nasran muazzara, yang berarti mendapatkan fadl, yaitu pampasan perang, keuntungan, ay nasrun wa ghanimah. Kata Syekh Sa'di, makna fadlun adalah nasrun wa ghanimah. Niscaya orang tadi akan berkata la yaqulanna, niscaya mereka akan berkata ka'annam takun bainakum wa bainahum mawaddah, seakan-akan enggak ada hubungan cinta dengan kaum muslimin. Ya laitani kuntu ma'hum, duhai kiranya aku bersama mereka, fa'afuza fawzan 'azima, niscaya aku akan mendapatkan kemenangan dengan kemenangan besar. Ayyatamanna annahu hadir. Ini dia sangat mendambakan kalau saat itu bisa hadir di sana untuk mendapatkan pampasan perang dan keuntungan. Laisa lahu raghbah wala qasad fi ghairi dzalik, enggak ada tujuan lain kecuali itu. Ingin pulang dianggap pahlawan. Ingin pulang membawa pampasan perang. Ikhwanina azakumullah, ketika berangkat jihad fi sabilillah, apa niatnya kaum muslimin, kaum mukminin? Niatnya pertama membela Allah dan Rasulnya, li'i'la'i kalimatillah, untuk mengangkat kalimat Allah SWT. Adapun pampasan perang, fadlun, itu lebihan. Sudah pahala mendapatkan, niat mereka tinggi nilainya di sisi Allah, dapat ghanimah lagi. Tetapi orang tadi berpikir, kalau tahu menang, saya akan ikut. Kalau tahu akan menang, saya akan ikut. Supaya pulang dilulukan sebagai pahlawan. Pulang, pulang, pulang, menang, pulang, pulang, pulang, menang. Dengan mendongakkan kepalanya, seakan-akan dia adalah pahlawan yang paling hebat dan seterusnya. Dan bawa pampasan, pampasan perang. Itu semuanya dunia. Kedudukan, pujian, sanjungan, harta, keuntungan, itu semuanya dunia. Ka'annahu laisa minkum ya ma'asyaral mu'minin. Seakan-akan orang ini bukan golongan mukminin, seakan-akan tidak ada hubungan apa-apa dengan mukminin. Harusnya kalau ada hubungan cinta dengan kaum muslimin, otomatis ikut gembira walaupun enggak dapat pampasan perang. Gembira, kaum muslimin menang, alhamdulillah, Allahu akbar, kan begitu. Tetapi malah marah, menang-menang apa? Intisarat ila jahannam. Astagfirullah. Kaum muslimin semua gembira ketika umat Islam menang dari orang-orang kafir, orang ini justru marah. Menang-menang apa? Intisarat ila jahannam. Ini kelainan. Ada kelainan pada dirinya. Ka'annahu seakan-akan laisa bainahu wa bainahum mawaddah. Seakan-akan gak ada hubungan cinta. Seakan-akan gak ada hubungan kasih sayang. Gak ada hubungan persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.